bertepatan dengan sesuatu yang syar'i. Idul Fitri usai kita melakukan sholat, usai kita melakukan puasa Ramadan. Sementara Idul Adha sekiranya kita setelahnya bisa melakukan kurban udhiyah. Fa Idul Fitri bi munasabati intihail muslimina min siyami syahri Ramadan. Adapun Idul Fitri pas dicocokkan dengan selesainya kaum muslimin melakukan puasa bulan Ramadan. Wal Adha dan Idul Adha bi munasabati yani bertepatan atau cocok dicocokkan dengan ikhtitam asyri dzilhijjah. Tersempurnakannya 10 hari bulan Dzulhijjah. Ini senantiasa kita wanti-wanti barakallahu fikum, 10 hari ini dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah ini keutamaannya sangat besar barakallahu fikum. Termasuk antaranya penyembelihan ini barakallahu fikum, hari raya ini, Idul Adha ini. Jadi untuk menutup 10 hari yang utama. Utama di sini amal apapun yang kita lakukan di 10 hari ini dari amal-amal saleh, Allah akan melipat-lipat gandakannya, lebih hebat dari jihad fi sabilillah. Baik. Wa sumiya idan li'annahu ya'udu wa yatakarraru fi waqtihi. Kenapa dikatakan id? Kenapa dia berulang? Karena dia berulang. Ada ya'udu idan. Ada kembali, kembali, kembali. Id. Makanya dikatakan id karena dia berulang setiap tahunnya. Ada lagi tiap tahun dan barakallahu. Tiap tahun kita merayakannya, tiap tahun kita melakukan sholat. Wa yatakarraru fi waqtihi dan berulang-ulang di waktunya. Makanya dikatakan id. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan Allahumma la taj'al qabri 'idan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku 'id tempat untuk orang bolak-balik melakukan perayaan-perayaan haul. Kalau di kuburan-kuburan yang lainnya biasanya dikatakan haul. Termasuk 'id sesungguhnya. Karena berulang-ulang mereka. Di hari wafatnya si fulan mereka berkumpul di situ. Barakallahu fikum. Melakukan haul. Kenapa berikan haul? Karena ya hal ya hulu. Yani berputar satu tahun penuh. Berputar satu tahun penuh dari dilakukannya dari id ini. Maka Allah Subhanahu wa taala memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak dijadikan kuburan beliau tempat untuk melakukan id yang disembah. Al-masalatul ula hukmuha wa dalilu dalika, hukum salat ini, hukum salat id dan dalilnya. Salatul id fardu kifayah. Salat id adalah fardu kifayah. Idza qama biha al-ba'du saqata al-ismu 'anil baqin. Sebagian mengatakan fardu kifayah, sebagian mengatakan fardu ain. Barakallahu fikum. Tapi yang rajih fardu, ya ini fardu kifayah. Wajah terak turikat minnal kul asim al jani. Kalau semua orang meninggalkan salat id ini, maka semuanya berdosa. Li'annaha min sya'air al-islam adh-dhahirah. Karena id ini merupakan syiar-syiar Islam yang nampak. Walaupun dawa ma'alaiha, dan karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yudawi ma'alaiha. Wagadalika ashabuhu min ba'dihi, demikian juga para sahabatnya senantiasa melakukan salat id ini. Waqala Umar an-Nabi sallallahu alaihi wasallam biha hatta an-nisa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan untuk melakukan id ini sampai perempuan-perempuan diperintahkan keluar dari rumah-rumah mereka menuju lapangan-lapangan id. Illa annahu amara al-huyyat bi'tizalil musalla. Cuman kalau perempuan yang diperintahkan keluar menuju musalla ini dalam kondisi haid, maka tidak boleh mereka memutuskan shaf. Barakallahu fikum. Jangan duduk dia di situ, kemudian kiri kanannya orang-orang melakukan sholat. Tidak, tidak boleh, dia harus di belakang. Jangan dia memutus shaf. Wayatazilna al-musalla. Wa hadha mimma yadullu ala ahammiyatiha. Ini menunjukkan tentang pentingnya yang namanya sholat id. Sampai perempuan pun disuruh keluar menuju lapangan. Hatta yang haid sekalipun tetap diperintah keluar. Walaupun tidak melakukan sholat, hadir di situ. Wa adhimi fadliha, dan besarnya keutamaan sholat id ini. Li'annaha idha umira bihan nisa'u ma'annahunna laysa min ahli al-ijtima' farrijalu min babin awla. Karena yang namanya perempuan yang diperintah untuk tetap keluar menuju musalla-musalla id, padahal perempuan-perempuan hukum asalnya bukanlah orang yang diperintahkan untuk berkumpul-kumpul dalam melakukan ibadah seperti Jumatan, salat lima waktu. Tidak ada kewajiban mereka untuk diperintah melakukan salat lima waktu ini apa di masjid-masjid secara berjamaah. Justru Rasulullah SAW mengatakan wa buyutuhunna khairul lahunna. Rumah-rumah mereka itu lebih bagus bagi mereka. Tapi rumah-rumah mereka lebih bagus bagi mereka. Lebih bagus bagi mereka. Akan tetapi barakallahu fikum. Tapi tetap diperintahkan untuk mereka keluar. Perempuan saja disuruh keluar menuju lapangan ini, tentu apalagi laki-laki. Tapi wa min ahli al-ilmi man yuqawi kaunuha fardhu ain. Dan di antara para ulama ada yang lebih barakallahu fikum menguatkan pendapat bahwa itu adalah fardhu ain. Artinya ketika Anda tidak melakukan salat karena sakit sehingga Anda tetap di rumah, Anda tetap wajib melakukannya di rumah. Kalau kita berpendapat bahwa itu salat wajib, wajib ain, fardhu ain. Barakallahu fikum. Baik. Atau terlambat. Baik. Atau terlambat. Allahu musta'an. Dia datang, imam sudah berkhutbah. Baik. Kalau imam sudah berkhutbah berarti sudah selesai sholat. Paham? Barakallahu fikum. Beda dengan Jumatan. Kalau Jumatan khatib berkhutbah dulu, usai khutbah baru sholat, sehingga memang tidak bisa disamakan antara sholat ini dengan sholat Jumat. Baik. Ala kulli hal, baik, kedudukan sholat id ini adalah sangat kuat. Berarti apa? Sebagian mengatakan fardu kifayah, sebagian mengatakan fardu ain. Menunjukkan tentang ini posisinya sangat kuat ini. Baik. Al-masalah tsaniyah, masalah yang kedua, syurutuha, syarat-syarat salat Id. Wa min ahammi syurutiha dukhulul waqt wa wujudul adadil mu'tabar wal istitan. Syarat-syarat ditegakkannya salat Id adalah masuknya waktu. Waktu yang dimaksud adalah seketika matahari sudah naik sepenggalan. Barakallahu fikum. Sudah selesai masa karaha untuk melakukan sholat. Karena kita dilarang melakukan sholat. Barakallahu fikum. Usai kita melakukan sholat subuh. Sampai terbit matahari, sampai naik sepenggalan. Barakallahu fikum. Tidak ada sholat sunnah yang boleh kita lakukan di waktu itu. Karena barakallahu fikum, pada saat itu hendak matahari naik. Pada saat itu pula barakallahu fikum, orang-orang sujud menyembah matahari. Yang matahari itu terbit dan tenggelam di antara dua tanduk syaitan. Ya, ini maksudnya waktu pelaksanaan salat. Wujudul adadil mu'tabar, dan terkumpulnya sejumlah orang yang dianggap. Wal istitan. Istitan di sini adalah orang itu adalah orang mukim. Artinya orang yang melakukan safar tidak ada kewajiban mereka untuk melakukan salat Id di dalam perjalanannya. فلا تجوز قبل وقتها. Maka tidak boleh sebelum waktunya, tidak boleh melakukan salat itu sebelum waktunya. ولا تجوز في اقل من ثلاثه اشخاص, dan tidak boleh dilakukan salat itu kurang dari 3 orang. ولا تجب على المسافر غير المستوطن, dan tidak wajib untuk melakukan salat itu kecuali orang yang mukim. المساله الثالثه, masalah yang ketiga, المواضع التي تصلى فيها, tempat yang boleh kita melakukan salat id padanya. Yusannu an tusalla fis sahra kharijal bunyan, disunnahkan untuk melakukan salat id di tanah lapang. Kalau sahra itu di padang pasir, di luar kampung. Di luar kampung, kharijal bunyan. Li hadits Abi Sa'id, sesuai dengan hadits Abi Sa'id, kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju bil fitri wal adha ila al musalla. Sesuai dengan hadis Abi Sa'id bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keluar di hari Idul Fitri dan Idul Adha ke musalla. Musalla itu adalah tanah lapang untuk melakukan salat id atau salat istisqa. Namanya musalla. Barakallahu fikum. Adapun tempat yang biasa kita sebut musalla atau surau yang dilakukan salat 5 waktu tapi tidak salat Jumat, biasanya disebut dengan masjidul jamaah. Masjid, tetap masjid namanya, tapi untuk melakukan salat berjamaah 5 waktu saja. Dan masjid yang besar yang dilakukan salat Jumat padanya biasa disebut dengan masjid jami', masjidu jami'. Yang pada saat hari Jumat, masjid-masjid kecil ini dikosongkan, tidak ada salat Jumat di situ, dan semuanya berkumpul di masjid besar untuk melakukan salat Jumat. Maka itu yang namanya musalla. Musalla itu tanah lapang. Wal qasdu min dzalika wallahu alam anna idhharu hadhihi syairah, tujuan dilakukannya salat id di luar kampung, di tanah lapang atau di padang pasir, wallahu alam, untuk menampakkan syiar ini agar supaya orang tahu kalau itu hari raya Idul Fitri, orang semua pada keluar menuju lapangan. Wa ibrazuha, menampakkannya. Wa yajuzu salatuha bil masjidil jami' min udrin kal matari warrihi syadidi wa nahwi dzalika. Dan boleh, tidak mengapa, salat itu dilakukan di masjid jami' karena adanya udur, mungkin hujan keras. Baik. Walaupun hujan keras, tidak membatalkan salat dan tidak membuat najis seandainya kita berlepotan dengan tanah. Kamar lebih. Tapi orang tidak semuanya bisa dengan kondisi seperti ini. Barakallahu fikum. Tahu-tahu pakaian baru, kong bapece-pece. Barakallahu fikum. Tidak mau mereka. Baik. Atau bukan matar. Misalnya beberapa hari sebelum Lebaran, sebelum Id, hujan turun dengan lebatnya. Kemudian lapangan itu masih becek. Masih becek, masih basah. Di alas pun tetap airnya akan naik ke atas, membasahi pakaian orang, sehingga mereka tidak nyaman dengan keadaan seperti itu. Rih, demikian juga kalau angin kencang, boleh dilakukan sholat di masjid. Dan yang lainnya dari urusan-urusan yang menjadikan orang harus sholat di masjid untuk melakukan itu. Al-masalah rabi'ah, masalah yang keempat, waktuha, wa waktuha ka salatid duha ba'da irtifa'i syamsi qadar rumhin ila waqti zawal, li'annahu sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu kanu yusallunaha ba'da irtifa'i syamsi. Waktu pelaksanaan salat duha, itulah waktu pelaksanaan salat, barakallahu fikum, salat apa? Salat id. Ba'da irtifa'i syams qadra rumhin, ketika matahari sudah naik sekidar apa rumh, yakni setinggi anak panah, anak tombak. Ila waqti zawal, sampai waktunya zawal. Jadi misalnya kalau Idul Fitri misalnya, sudah jam 10, sudah jam 10 baru kita mendapatkan kabar bahwa hari itu ternyata hari apa? Hari Id. Maka jam 10 masih boleh kita melakukan sholat Id. Lebaran, berbuka puasa. Karena waktu pelaksanaannya sampai. Terkecuali kalau penyampaian kabar Id itu nanti setelah zawal. Barakallahu fiik, setelah zawal, maka pelaksanaannya nanti besok pagi. Baik. Sholat Id. Lianna sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu kanu yusallunaha ba'da irtifa'i syams. Karena Rasulullah dan para sahabatnya semuanya melakukan salat Id setelah naiknya matahari. Wa lianna ma qabla irtifa'i syams waqtu nahyin. Dan juga karena sebelum naiknya matahari waktu itulah waktu justru dilarang kita melakukan salat. Wa yusannu ta'jilul adha fi awwali waqtiha. Dan disunnahkan menyegerakan waktu duha, waktu Idul Adha, yakni waktu salat Idul Adha di awal waktunya. Baik. Wa dakhirul fitr, dan sedikit diakhirkan waktu pelaksanaan salat Idul Fitri. Lebih sallallahu alaihi wasallam, karena inilah yang dilakukan oleh Rasulullah. Wa li'anna an-nasa fi hajatin ila ta'jilil adha adh-dhabh li dhabhil adahi. Karena waktu adha, kenapa disegerakan untuk pelaksanaan sholatnya? Ya karena akan segera kita melakukan penyembelihan. Dan paling afdal yang dimakan oleh seseorang adalah dari sembelihannya. Hari itu yang dimakan pertama kali adalah sembelihan. Itu paling afdalnya. Tapi kalau tidak ya silakan makan apa yang ada. Karena boleh jadi potong sapi ini. Barakallahu fikum, nanti jam 2 baru kelar. Padahal so dari jam 10 kita atau jam 9 sudah sudah bekerja. Tapi tidak mengapa sambil barakallahu fikum membersihkan, memotong-motong, ada sebagian daging-daging yang memang gampang untuk dimasak seperti hatinya misalnya. Hatinya dipotong sedikit, kemudian diiris-iris kecil, kemudian dimasaklah. Ditumis kayak di apa kayak di apa. Karena begitu masak dia langsung bisa dimakan. Tidak beda dengan dagingnya. Dagingnya kan butuh berjam-jam dimasak. Barakallahu fikum. 2 jam atau 3 jam dimasak dagingnya baru bisa dimakan. Yang paling afdalnya sesungguhnya barakallahu fikum adha ini adalah kambing. Kambing paling bagusnya. Dan daging yang paling bagusnya ya kambing juga. Wa hum fi hajati ila imtidadi waqti salatil fitr liyattasi'a li ada'i zakatil fitr. Kenapa justru diakhirkan pelaksanaan salat Id Fitri? Karena ada kesempatan bagi orang-orang untuk mengeluarkan zakat fitrahnya sebagai akhir pelaksanaan salat akhir pelaksanaan zakat fitrah sebelum dilaksanakannya salat Id. Masih ada pagi-pagi hari masih bisa berbagi zakat fitrah. Nah waktunya selesai tentunya setelah apa? Ketika orang melakukan salat Id. Al-mas'alatul khamisah sifatuha wa ma yaqra'u fiha. Sifatuha sifatnya, tata caranya. Tata cara pelaksanaan salat Id. Raka'atani qabla al-khutbati liqauli Umar. Rakaatani qabla al-khutbah, 2 rakaat sebelum khutbah. Jadi salat dulu yang dilakukan baru khutbah. Salatul fitri wal adha rakaatani rakaatani. Kata Umar radhiyallahu taala anhu, salat fitri atau salat dan salat adha, yakni salat Idul Fitri dan Idul Adha, 2 rakaat 2 rakaat. Tamamun ghairu qasrin ala lisan nabiyikum. Sempurna, bukan kasar melalui lisan nabi kalian. Wa qad khaba man iftara. Sungguh telah binasa orang-orang yang mengada-ada. Yukabbiru bi al-ula ba'da takbiratul ihram wa istiftah. Sebenarnya barakallahu fikum takbir di hari-hari 10 Dzulhijjah ini Bukan nanti malam takbiran, barakallahu fikum. Hari-hari sekarang sudah boleh takbiran. Silakan takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi. Takbir. Baik, takbir mutlak namanya. Kita kembali. Untuk tata cara salat, takbir pertama ba'da takbiratul ihram wal istiftah. Yukabbiru fil ula ba'da takbiratul ihram wal istiftah. Wa qabla ta'awudi sittan, 3 kali bertakbir. Jadi kalau di sini ceritanya takbiratul ihram, baik, 1 kali kemudian ditambah apa? Takbir setelahnya 6 kali sehingga 7 kali semuanya bersama dengan takbiratul ihram. Baik. Wa fi tsaniyah, dan di rakaat yang kedua ini setelah ta'awud, barakallahu fikum. Qabla ta'awud. Wa fi tsaniyah, dan di rakaat yang kedua qabla qiraati khamsan, sebelum membaca Quran, membaca Fatihah 5 kali takbir. Selain takbiratul intikhal, ini takbir al-qiyam. Li hadits Aisyah marfu', sesuai dengan hadits Aisyah marfu', at-takbiru bil fitri wal adha fil ula sab'u takbirat. Kata Aisyah, salat Idul Fitri dan Idul Adha di yang pertama 7 kali takbirat. Barakallahu fikum. Baik. Dimutlakkan 7 takbir, berarti masuk takbir yang pertama, takbirat ihram. Kenapa? Karena yang kedua ditafsil oleh Aisyah. Baik. Wa bi tsaniyati khamsu takbirat siwa at-takbiratir ruku'. Paham? Baik. Dan yang kedua, rakaat yang kedua 5 kali takbir selain takbir intikal tadi. Wa yarfa'u yadayhi ma'a kulli takbiratin, dan dia mengangkat kedua tangannya setiap takbiratul, dia takbir. Karena Nabi SAW kan yarfa'u yadayhi ma'a takbir, karena Nabi SAW mengangkat tangannya setiap takbir. Tsumma yaqra'u ba'dal isti'adzati jahra bi ghairi khilafin. Kemudian membaca setelah isti'adzah. Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Jahran bi ghairi khilaf, suara dibesarkan Fatihahnya dengan bacaan surah setelahnya. Wa yaqra'ul Fatihata wa fil ula bi subhi rabbikal a'la. Beliau membaca surah Fatihah setelahnya subhi rabbikal a'la di rakaat pertama. Wa tsaniyah bil ghasyiyah li qauli Samurah. Dan di rakaat yang kedua setelah Fatihah, hal ataka hadisul ghasyiyah, sesuai dengan hadis Samurah. Karena sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil Eidain subhi rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghasyiyah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Eid beliau membaca subhi rabbikal a'la di rakaat pertama dan hal ataka hadithul ghasyiyah di rakaat yang kedua. Wa sahanhu wa sahha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqra'u fil ula bi qaf wal Qur'anil Majid. Dan juga telah sahih dari beliau alaihi salatu wasallam bahwa beliau melakukan salat di Idul Fitri dan Idul Adha surah Qaf di rakaat yang pertama, dan di rakaat yang kedua beliau membaca surah Al-Qamar, iqtarabat as-sa'atu wa insyaqqa al-qamar. Fayura'i al-ityan bihadhi marratan wa hadha marratan amalan bisunnah. Maka seorang imam hendaknya memperhatikan ini. Sesekali dia membaca Qaf Al-Quran Majid di rakaat pertama, dan di rakaat kedua dia membaca iqtarabat as-sa'atu wa insyaqqa al-qamar. Sesekali waktu yang lain dia baca sabbismarabbil a'la dengan halata kaditul ghasyah wa hadha marra amalan bisunnah, untuk mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'a murati dhurufil musallin, tentunya bersama dengan muraat dhurufil musallin, kondisi orang-orang yang salat. Fayakhuduhum bil arfaq, hendaknya dia melakukan mana yang paling gampangnya. Misal kalau dia melakukan di waktu terik matahari, baik, barakallahu fikum, baru orang menunggu pelaksanaan salat, so batutu semua, tahu batutu. Alas yang mestinya dibawa, so di atas. Baik. Sejadah-sejadah mestinya dipakai untuk duduk, so duduk di atas itu sejadah. Bukan dia yang duduki, dia yang duduki orang. Baik. So batutu. Nah, kalau ini masih dipakai membaca Qaf wal Qur'anil Majid, wah. Terus mandi suar, bang. Baik. Orang akan menggerutu deh. Belum lagi ini mau khutbah lebih panjang. Baik. Akhirnya orang tidak nyaman melakukannya. Terkecuali mungkin kalau memang barakallahu fikum kondisi tidak terlalu panas terik, barakallahu fikum boleh dibaca oleh imam dengan bacaan ini. Ya, agak panjang sedikit memang. Qaf Al-Qur'an Majid dengan iqtirabatissah. Bukan dipotong-potong ya, bukan dipotong. Sempurna satu surah. Satu surah, surah Qaf di rakaat pertama setelah Fatihah, dan satu surah, surah Al-Qamar. Baik. Sempurna di rakaat yang keduanya. Baik. Tinggal kembali melihat barakallahu fikum mana yang paling bagus, mana yang paling baik untuk orang-orang yang menjadi makmum di belakang kita. Ya, sampai kita melakukan sholat kemudian orang tidak senang dengan kita. Ilahuna subhanahu wa ta'ala.